berdandan, dia cantik sekali, dia juga pandai mengaji. Dudu adu Jamila, tiap pagi pergi ke kali, rajin sekali. Lewat depan rumahku, ku tegur dia malu, sambil menunduk dia tersipu. Ya, ya.